Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى pertama kali yang ingin kita ucapkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan dari rahmat kepada kita semua, baik itu dari sisi jasmaniah, atau rohaniah. Dari itu pun di antaranya adalah kita bisa berkumpul kembali, dimudahkan wahada bimadillah wa minnati, dan ini semata-mata murni pemberian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa berkumpul kembali di majlis-majlis ilmu, majlis rahmat, majlis fikir. Maka menyikapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini yaitu dengan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul menjaga kenikmatan ini akan terus dan tetap dijaga. Di antaranya baik itu dengan menerapkan protokol-protokol yang memang diarahkan, dianjurkan, akan diberitakan oleh wali-wali murid-nya, seperti menggunakan masker ataupun ketika kita berkumpul tidak secara langsung kontak fisik, saling menjaga jarak, dan juga ketika mazhab as-salat, ketika kita menegakkan salat dan memiliki sejadah, maka disarankan dan diupayakan untuk menggunakannya. Juga diantaranya untuk kita sering membersihkan hadir masjid al-Bar, insyaAllah masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini tetap dijaga ketika Allah melihat kita betul-betul menerapkan apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan wahada syariat Nabi Sallallahu wa Ta'ala, maka Allah Sallallahu wa Ta'ala akan memberikan dan memperpanjang nikmat tersebut. Ini mukadimah atau pendahuluan yang mungkin ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah sekian lama, setelah panjang waktu kita tidak bertemu yang di dalam majlis-majlis ilmu, kita hanya bisa mungkin kolam berilmu baik dari idah dan syarat-syarat yang ada, namun tentu ini ada kekurangan di dalamnya. Tidak sebagaimana kita berkumpul bermajlis bermudah kalau saling tatap muka, maka ini betul-betulnya menimbulkan kerugian. Di mana tempat-tempat lain kesulitan untuk bisa mengadakan ta'lim yang dulunya mungkin sangat mereka rindukan untuk bisa hadir di situ. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang patut bahkan wajib untuk bersyukur. Ini yang ingin Anda ajarkan atau yang disampaikan sebelum kita masuk kepada kajian kita. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita berdoa di mana yang terakhir kita bahas apabila kita merujuk kepada kajian-kajian yang sudah kita sebarkan melalui via online, via grup WhatsApp. Kita sampai di dalam bab yang baru, yaitu bab syafaat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa syekhul Islam Muhammad bin Jadid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bab syafaat. Bab tentang permasalahan syafaat. Wa munasabat hadzal bab fi kitab tauhid dan keterkaitan bab ini atau apa yang dibahas di dalam kitab ini. Al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan ini di dalam kitab tauhid. Ingin menjelaskan bahwasanya di antara syafaat-syafaat yang diinginkan oleh sebagian orang, sebagian masyarakat, mereka menginginkan syafaat baik itu dari orang-orang saleh atau dari dia ulul mursalin. Praktek yang mereka lakukan dari para syafaat adalah al-istisqa syirik, meminta dengan cara yang syirik. Mereka melakukan ibadah kepada selain Allah, memberikan adab kepada kuburan, berdoa kepada orang yang telah mati ataupun meninggal dengan anggapan mereka adalah wali, mereka adalah orang-orang yang memiliki karamat. Islam berdoa, mereka bisa mendengar doa-doa orang yang meninggal di kuburan-kuburan mereka dan memuliakannya. Bahkan mereka tamurkan ketika kuburannya tidak diampungkan. Dan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan ini dengan berbagai macam bentuknya, peribadatan kepada siapa Allah, kepada kuburan, kepada alam luar, kepada orang-orang meninggal ini, mereka beralasan dengan bahwasanya mereka menginginkan asy-syafa'ah 'inda Allah. Mereka menginginkan agar orang-orang yang mereka bertawakal kepadanya ini bisa menjadi wasilah, bisa memberikan syafaat bagi mereka di hadapan Allah dalam keadaan hari kiamat. Namun pada hakikatnya itu adalah perbuatan syirik. Bahkan itu syiriknya al-musyrikin di jahiliyah. Kesyirikan yang orang-orang musyrikin di jahiliyah lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ucapan orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Kita tidak mengibadahi mereka yang sesembahan-sesembahan Allah, orang-orang musyrikin. Ketika mengibadahi, ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidak mengibadah mereka kecuali niatnya hanya sebatas dan untuk illa yuqarribuna ila Allahi, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya, yakni menjadi wasilah perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menganggap bahwasanya ketika al-mubilu, mereka yang mungkin dari sisi ketaatan kurang, banyak dosa, ketika langsung meminta kepada Allah, maka ia akan sulit untuk dijabahi doanya. Dengan anggapan atau dengan kias, seperti rakyat binata, rakyat yang tidak dekat dengan seorang pemimpin ketika dia menginginkan bantuan atau memiliki hajat yang dimiliki oleh seorang penguasa, seorang wali ulama, apabila mereka langsung tidak melalui orang-orang dalam atau orang-orang dekat, ia akan susah. Maka mereka menyiapkan hal-hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertafakur kepada yang mereka anggap sebagai orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, semata-mata hanya untuk mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya adalah perbuatan syirkun billahi azza wa jalla. Maka bab ini yaitu bab syafaat ini keterkaitannya dengan kitab tauhid jelas, di mana di antara jenis-jenis al-isyrak atau meminta syrak ada yang bersifat syirik, bahkan syirik pun akbar mukhrijun an dinillah, syirik akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya murtad keluar dari al-Islam. Bahkan bab ini sebagaimana disebut oleh para ulama adalah bab yang paling penting dan bab bahkan inti dari kitab tauhid. Karena orang-orang al-muntazibuna ila Islam, orang-orang yang mereka mengatakan dan menisbahkan bahwasanya diri mereka muslimun namun masih terjatuh di dalam ibadatul kubur, mengibadai kuburan, menjadi kuburan dan melakukan praktek-praktek istighatsah kepada jalan Allah, nazar kepada jalan Allah, sedekah untuk wali bulan wa'alam, mereka berdalil dan syubhat terkuat mereka adalah tentang syafaat. Sehingga makna Tuhan dan Tuhan seorang lansia ma'al-muwahid, terlebih seorang ahlu tauhid, ahlu sunnah, orang-orang itu dituntut untuk memahami tauhid ala tahqiq wa ala haqiqah, sepantasnya bukan wajib bagi mereka untuk memahami masalah. Karena syubhat yang terkuat yang digunakan atau yang didengungkan oleh orang-orang kubur adalah masalah syubhat. Dan ada satu pun orang-orang al-kubur ketika mereka melakukan kesyirikan yang biasa mereka lakukan, melainkan hujah terkuatnya walaupun mereka memiliki syubhat, banyak syubhat, namun syubhat yang paling mereka gunakan, paling mereka selalu jadikan sendiri argumen terkuat mereka adalah tentang masalah syafaat. Oleh karena itu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid agar kaum muslimin, orang yang betul-betul mukminun ala tauhid, betul-betul ingin mengetahui tauhid secara hakikat, bisa mengerti, bisa gamblang. Kenapa perbuatan-perbuatan seperti itu tidak boleh? Kenapa dikatakan bahasanya mendatangi kuburan, menziarahi kuburan, kemudian meminta wasilah kepada mereka, minta restu, minta ridho, minta para pembawa pembuat silat, ini adalah perbuatan syirik. Apa dalilnya, apa pembahasannya? Maka Al-Musallif rahimahullah taala membawakan adillah fi hadzalika, menjelaskan bahwasanya itu semua adalah perbuatan asyirik billahi azza wa jalla. Maka ini berkaitan bab syafaat dengan kitab tauhid. Nah, dan ada pun definisi dari asy-syafa'ah sendiri. Syafa'ah maknanya secara bahasa adalah bidul witr, lawan dari ganjil. Yani syafa'ahnya secara bahasa bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala asy-syafi'i wal madri. Sehingga kalau ganjil disebut dengan bidil dan lawannya adalah benar yaitu asy-syafa'. Ada pun definisinya secara istilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah adalah at-tawassul ghaib fi jalb manfa'ah aw dhafi madar. Syafa'ah definisinya secara istilah adalah mewakilkan menjadi perantara bagi orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan sebuah kemanfaatan ataupun terhindar atau terangkat darinya sebuah kemudaratan. Yaitu secara ringkasnya atau secara mudahnya syafaat itu adalah menjadi wasilah. Seorang mensyafaati yakni seorang untuk mewasilahi. Ini definisi secara pemahaman. Rajul talib ilm, seorang yang dia talib ilm ala khair wa ala jin, dia sungguh-sungguh berakhlak, punya akhlak, beriman. Ini berzawaj, mungkin dia menginginkan untuk menikah, namun dia tidak tahu atau dia sedikit kesulitan untuk mencari pasangan yang pas untuknya. Maka ada ikhwan-ikhwan sekitarnya di daerahnya membantu untuk mencarikan hadal akhfayid untuk mendapatkan pasangan yang pas dan cocok, mendapatkan imrah salihah. Padahal ikhwan tersebut memiliki keluarga, memiliki keponakan atau penyakit lainnya yang mungkin Ala khair, bagus, istiqamah. Kemudian dikenalkan, diwasilahi, dibantu untuk bilang ke orang tuanya. Kemudian dibantu segala macam info-info yang diperlukan. Maka perbuatannya ini, yakni ikhwan yang membantu seorang santri atau talib ilmu yang bagus ini untuk bisa mendapatkan pasangan yang pas, ini disebut secara bahasa syafa'ah. Mensyafa'ah, yakni wasilah. Atau bahkan contoh yang lainnya, ketika seorang mengetahui daerahnya atau di kampungnya ada dari kalangan mereka fuqara wal masakin, orang-orang yang berhak mungkin dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian hadzal faqir, orang yang fakir ini, miskin ini, dia tidak tahu atau tidak sampai pada bantuan yang semestinya dia mendapatkannya, karena mungkin tidak tahu prosedurnya, kurang info, sudah tua, sudah tidak mengenal dunia komunikasi yang global, tidak tahu. Namun tetangganya tahu, tetangganya ingin membantu. Bagaimana caranya yang fakir ini atau misalnya yang bank ini bisa dapat bantuan dari pemerintah? Dia berhak mendapatkan sedikit bantu. Dia bantu sampaikan adanya di data, kemudian disampaikan ke pihak-pihak yang terkait, dan dia mendapatkan aminah dan miskin atau fakir mendapatkan bantuan. Maka tetangga tadi yang menyampaikan atau membantu mewasilahi agar bisa mendapatkan hal terbaik bantuan dari pemerintah, ini disebut secara bahasa sebagai syafaat. Dia mensyafaati, yakni mewasilahi, menjadi wasilah, menjadi perantara agar orang tadi bisa mendapatkan kebaikan. Nah, maka ini definisi syafaat secara istilah. Kemudian perkara yang penting juga yang perlu dipahami dalam pembahasan syafaat, tiga pihak terkait yang masuk di dalam pembahasan syafaat. Di dalam pembahasan syafaat secara garis besarnya ada tiga pihak yang terkait di dalamnya. Dan istilah ini penting untuk kita pahami. Pihak yang disebut sebagai yang pertama asy-syafi'. Asy-syafi', yakni sang pemberi syafaat. Orang yang mewakilannya. Contohnya tadi adalah ikhwan yang membantu agar seorang talib ilmu ini bisa mendapatkan pasangan yang pas. Maka pihak atau ikhwan ini disebut sebagai syafi', istilahnya. Atau masalah seperti tetangga dari bapak yang termasuk dari golongan fakir dan miskin. Maka tetangga ini secara istilah disebut sebagai asy-syafi', pemberi syafaat yang mewasilah. Kelompok yang kedua atau pihak yang kedua yang disebut dengan al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu. Maknanya adalah orang yang disyafaati. Disyafaati. Jadi orang yang diwasilah, dibantu. Masalah contohnya seperti santri yang tahu tadi. Seorang talib ilmu alim al-khair, yurid az-zawaj. Namun dia kesulitan untuk mencari informasi untuk mendapatkan pasangan yang tepat untuk atau bagi dirinya. Maka ketika dia dibantu oleh ikhwan yang lainnya, dia yakni santri tersebut disebut atau diistilahkan dengan masyfu' lahu. Atau seperti bangga yang fakir di sini tadi, itu disebut dan diistilahkan dengan al-masyfu' lahu. Kemudian pihak ketiga yang disebut sebagai al-masyfu' indahu. Yang kedua masyfu' lahu. Yang ketiga al-masyfu' indahu. Yang ini pihak yang syafaat itu disampaikan di hadapannya, di hadapannya. Contohnya, pada kasus pertama seperti wali sang almarah salihah tadi, wali atau bapak paman dari perempuan yang salihah yang hendak ingin dinikahi oleh seorang wanita tadi. Maka dia adalah atau diistilahkan dengan al-mashkuk 'indah. Atau bahkan pada kasus yang kedua, pemerintah atau wali al-amr yang memberikan bantuan berupa dana atau sembako dan yang sisanya. Ini disebut sebagai al-mashkuk 'indah. Maka tiga istilah ini perlu dipahami dulu sebelum kita masuk di dalam pembahasan asy-syafa'. Pihak yang disebut sebagai asy-syafi', sang pemberi syafaat atau yang mewakili. Kemudian yang kedua disebut sebagai al-mashru' lahu, orang yang disyafaati atau dibantu atau disilakan sahibul hajat, orang yang punya kebutuhan. Yang ketiga adalah al-mashru' indahu. Nah, maka istilah ini perlu dipahami dan dicermati terlebih dahulu. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan masalah ini, syafa'ah secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafa'ah 'indal makhluqin. Syafa'ah 'indal makhluqin. Syafa'ah di hadapan makhluk-makhluk. Yani maksudnya atau definisinya, al-masyru' 'indahu adalah dari kalangan makhluqin. Al-masyru' 'indahu itu dari kalangan makhluk. Pemahaman seperti kasus yang pertama, al-masyru' 'indahu adalah sang wali, ayah atau paman dari al-mar'ah shalihah, wanita yang shalihah tadi yang diinginkan oleh seorang talib ilmu. Makhluk. Ataupun yang kedua, seperti wali al-amr yang memberikan bantuan kepada al-fuqara wal masyaki. Masyru' indahnya dari kalangan makhluk ini. Maka yang seperti ini, yakni asy-syafa'ah 'inda al-makhluqin terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafa'ah yang bersifat hasanah, yang baik. Syafa'ah yang bersifat hasanah, yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam syariat. Kita diperintahkan untuk mewasilahi, mensyafa'ati di dalam masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah falahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dan syafaat yang baik, yang ini menjadi wasilah dalam perkara-perkara yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari pahala. Masalah seperti tadi, ada ikhwah yang mungkin mengetahui link ataupun informasi untuk sang talib ilmu tadi bisa menikah, bisa menjaga ikhlasnya, bisa mendapatkan pasangan yang pas dan cocok bagi dirinya. Maka perbuatan hadzal ahtayyib ataupun ikhwah tadi yang mewasilahi menjadi perantara ini merupakan syarat diperintahkan dan dihasil di dalam syariat. Nah, atau masalah seperti tadi, kasus yang kedua, tetangga yang punya atau melihat tetangganya yang lain termasuk dari kalangan al-fuqara wal masakin, bahkan sudah tua rumahnya mungkin kurang pantas, maka dia wasilahi, dia bantu, dia sampaikan keadaannya kepada pemerintah atau pihak-pihak yang terkait agar dapat bantuan dari pemerintah. Maka seperti ini disyariatkan. Kata Rasulullah SAW, isyfa'u lujum bila syafaat, jadilah wasilah dalam perkara-perkara yang baik, maka kalian akan mendapatkan ma'jur yang berbahaya. Perbuatan yang seperti ini murah untuk bisa dihasil, dimotivasi di dalam syariat. Jenis kedua dari syafa'atul makhlukin adalah syafa'atun sayyi'ah. Syafa'at yang dalam perkara-perkara jelek menjadi wasilah, namun dalam perkara-perkara yang jelek. Pemasaran seorang pengacara yang dibayar oleh seorang pada mereka kriminal, namun dalam rangka di pengadilan nanti sang kriminal itu tadi bisa lolos dari jerat hukum atau minimalnya diringankan, maka perbuatan sang pengacara yang seperti ini mewakili atau membantu kriminal agar bisa lolos dari jerat hukum ini adalah termasuk perkara yang jelek, syafa'atun sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha." Dan barang siapa yang memberikan syafa'at dalam perkara-perkara yang jelek, muasilah di dalam perkara-perkara yang jelek seperti isqatul had, agar seorang itu bisa lolos dari hukum had atau jerat hukum karena mungkin dia keluarganya ataupun mungkin karena kerabatnya, kemudian dia bisa lolos dari hukum yang seharusnya diterapkan kepada dirinya. Makanya seperti ini adalah perkara yang muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memutuskan kepada salah seorang untuk dipotong tangannya karena ujub, karena dia baru mengikut meminjam barang, kemudian dia mengaku bahwasanya barang itu miliknya, dan ini pada akhirnya hilang, makar. Dan pada akhirnya ini juga mencuri. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk tangannya dipotong. Hadusar mendapatkan vonis hukum potong tangan. Maka obilannya merasa berat terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena dia melakukan hal tersebut, yakni melakukan tindakan pencurian, atau pada akhirnya dia meminjam barang namun justru barang tersebut tidak dikembalikan, malah justru mengaku bahwasanya itu adalah miliknya padahal bukan miliknya. Obilannya merasa berat dengan keputusan Rasulullah SAW, karena dia termasuk dari kabilah yang syaribah, kabilah yang tinggi derajatnya, atau disilakan dengan jarak biru. Maka mereka mencari cara bagaimana hal tersebut dalam kemauan biru tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW atau orang tersebut tidak jadi dieksekusi. Mencari cara, akhirnya mereka mendatangi Usama bin Zaid, orang yang termasuk dekat sangat dengan Rasulullah SAW, meminta agar Usama bin Zaid untuk menopi Rasulullah SAW, memberikan syafaat untuk mereka. Dan pada akhirnya Usama bin Zaid beri perhatian, mengingat kebaikan, namun inisiatif dari beliau berjalan beliau salah ketika itu. Maka ketika beliau niatnya awal yang baik, menyampaikan dan melobi Rasulullah SAW mewakili bagaimana caranya agar hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW memotong tangan tadi, maka ketika itu Rasulullah SAW marah dengan sangat murka, dengan sangat luar biasa, karena tidak boleh bagi seseorang itu memberikan syafaat atau mewakili dalam perkara-perkara hatunin fududillah, dalam perkara-perkara yang itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hukum telah ditulis, hukum telah ditetapkan, tidak boleh bagi siapapun untuk menolak, harus diterapkan kepada siapapun. Ketika syariat telah menetapkan bahwasanya hal tersebut sudah dihukum, Maka ketika mendengar persetujuan dari Usama bin Zaid, Rasulullah SAW seraya berkata, "Atashtaru fi haqqi min hududillah?" "Wahai Usama, apakah kamu berusaha memberikan syafaat, pelogi, wasiati, atau mensyafaat dalam hukum hati Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepertinya adalah syafaat syafa'atul." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tersebut serta memberikan takdir bahasanya yang namanya tanfidul hukum, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini diterapkan kepada siapapun, tidak pandang bulu, baik itu dari kalangan orang atas ataupun orang bawah. Ketika hukum sudah ditetapkan, vonis telah jatuh, maka tidak boleh dibedakan. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, "Lau kana Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarafat tafakkur." Kalau seandainya saja Fatimah bint Muhammad, anaknya Muhammad, anak sendiri yang menculik, "Lapa ta'fiyah dengan aku sendiri yang terpotong tangannya." Tak ingin Rasulullah SAW menegaskan bahasanya siapapun itu walaupun dari kalangan orang-orang atas, orang-orang yang berpeluang itu dianggap sebagai darah biru atau punya jabatan, ketika melakukan sebuah perkara atau tindakan yang mengharuskan hukum, kemudian justru dibedakan antara orang yang bukan dari kalangan orang atas dengan orang bawah, maka yang seperti ini Rasulullah SAW pun. Nah, asyhad dari hadis ini adalah bahwasanya di antara jenis-jenis syafaat ada yang disebut dengan syafaat kunciyah. Dan ini dalam. Nah, ini jenis yang pertama dari jenis-jenis syafaat, yaitu asyafa'i dalam makhluk, syafaat di hadapan makhluk. Syafaat di hadapan makhluk. Yang masyhur itu dari kalangan makhluk yang ada yang hasanah, ada perkara-perkara yang baik seperti membantu orang yang membutuhkan. Ada yang sifatnya sayyi'ah seperti menjadi wasilah atau membantu orang-orang agar dia lepas dari jerat hukum adalah haram. Kemudian jenis yang kedua dari jenis syafa'at adalah syafa'at 'indallah subhanahu wa ta'ala. Syafa'at di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah istimewa. Inti dan pembahasan yang ingin dibahas dalam bab ini. Bahasanya syafa'at 'indallah, syafa'at di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani al-masyru' 'indahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak yang menjadi al-masyru' 'indahu adalah Allah. Maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat mankiyah, syafaat yang dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Bahkan syirkiyah, tidak semata-mata ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat tersebut, dan sebabnya syirkiyah, meminta syafaat yang sebabnya syirki. Mankiyah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syafa'at musbatah, syafa'at yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada di dalam syariat, memang ada, namun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, Allah Ta'ala Adam Musa, ada pun perincian satu persatu dari syafaat kemantian. Begitu pula syafaat kemantian, karena pembahasan ini sangat panjang dan betul-betul sangat ditekankan sekali bagi kita semua, orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah dan Tauhid, orang yang betul-betul yang menegakkan dasar dari sunnah itu tersebut adalah Tauhid, harus memahami permasalahan. Karena permasalahan ini betul-betul panjang, begitu pula para ulama itu butuh tertil untuk perincian, dan kasih Allah dan waktunya kurang cukup, insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya ini lagi. Terima kasih.